Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Thumma yukabbiru wa yajlisu, kemudian bertakbir dan duduk. Itu dengan cara istirahat. Jadi mulai bangkit ya untuk duduk dengan takbir. Jadi bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud dimulai dengan bertakbir, dengan takbir, dan diakhiri sebelum duduk tegak dengan sempurna. Dan diakhiri takbir itu sebelum duduk tegak dengan sempurna. Jadi ini pembahasannya takbir peralihan. Takbir peralihan, takbir intiqal. Dan ini sudah kita bahas tuntas di awal pembahasan. Pada pembahasan takbir intiqal, takbir peralihan dari qiyam, dari berdiri ke rukuk. Nah, seluruh pembahasan takbir-takbir peralihan, takbiratul intiqal sama pembahasannya. Jadi saat memulai bergerak untuk meninggalkan rukun itu, takbir dimulai. Sambil bergerak, sambil bertakbir, dan takbir itu dituntaskan sebelum sempurna di gerakan rukun berikutnya. Jadi di sini misalkan ketika bangkit dari sujud, ketika mulai mengangkat kepala, mulai bertakbir Allahu Akbar, tuntas takbir itu sebelum tegak, duduk tegak sempurna, takbir sudah selesai. Karena ini takbir peralihan. Nah, ya, jadi keliru jika masih sujud, takbir sudah tuntas, Allahu Akbar, baru bergerak ke atas. Berarti jadi zikir sujud. Begitu pula jika zikirnya ditunda, takbirnya ditunda. Ya, bergerak, beralih ke duduk tanpa membaca apa-apa, tanpa bertakbir. Ketika sudah duduk, baru bertakbir Allahu Akbar. Jadi zikir duduk. Padahal ini adalah takbir peralihan. Nah, kan sudah diingatkan di pembahasan yang lalu, dari awal pembahasan takbir intiqal, tambih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, kekeliruan sebagian imam-imam sholat berijtihad, berinisiatif hasil ijtihadnya sendiri karena khawatir didahului oleh makmumnya, maka dia menunda takbirnya sampai dia sudah beralih ke gerakan berikutnya, ya, baru dia bertakbir. Nah, itu tadi dia ingin mengantisipasi supaya makmum tidak mendahului dia, padahal bukan urusan dia itu urusannya makmum, tugasnya makmum. Kalau itu makmum tidak boleh mendahului imam. Adapun imam ya sholat sesuai dengan sunnah. Nah, jadi memulai bangkit, mulai takbir, sambil bergerak takbir, dan tuntas sebelum duduk sempurna. Allahu Akbar, begitu. Allahu Akbar. Nah, ya, paham ya? Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Nah, begini, Allahu Akbar berarti dikit sujud. Kalau duduk dulu, Allahu Akbar berarti dikir duduk. Allahu Akbar. Nah, semua takbir intiqal begitu sifatnya. Baik. Nah, ini salah satu dari takbir-takbir peralihan sudah dibahas tadi. Nah, di sini tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ketika telah bangkit dari sujud, ketika sudah duduk, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Nah, sama pembahasannya dengan ketika hendak sujud, dimulai dengan takbir, ya, dan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan diangkat di empat tempat saja sudah kita pelajari pada pembahasan takbiratul ihram. Yaitu pertama apa? Saat takbiratul ihram. Tempat yang kedua, tangan yang kedua. Kedua, telapak tangan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga saat hendak ruku. Tempat momen yang ketiga, ketika i'tidal. Momen yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud pertama. Nah. Adapun riwayat yang sudah dibahas di sana pada pembahasan bergerak untuk yakni dari tidal ke sujud dimulai dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangan sudah dibahas di sana kan. Ada riwayat bahwa Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in, bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada setiap kali khafd wa raf'. Khafd yakni ketika menurunkan kepala, raf' ketika mengangkat kepala. Riwayat ini keliru kan, sudah dibahas ya, itu keliru. Yang benar yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in, Nabi bertakbir pada setiap khauf, yaitu menurunkan kepala, rafa mengangkat kepala. Takbir bukan mengangkat tangan. Nah, jadi di sini yang disyaratkan hanya bertakbir, ketika sudah duduk tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan. Ini madhab Hambali dan dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ini semua adalah imam-imam fuqaha Hanabilah, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin mendukung madhab mereka. Dan juga ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab fuqaha Syafi'i juga ini. Kedua tangan tidak disyariatkan diangkat di sini. Kata Ibn Qayyim, ana sadur dari Zadul Ma'ad, jilid 1 halaman 238. Ini ketika menjelaskan tentang sifat salat Nabi Al-Sallam, kata Ibn Qayyim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya seraya bertakbir tanpa mengangkat kedua tangannya. Tanpa mengangkat kedua tangannya, setinggi bahu atau ujung atas telinga. Dan beliau Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya dari tempat sujud. Jadi kepala dulu yang diangkat, menyusul kedua tangan. Nah, penekanannya di sini bahwa Ibnu Qayyim menegaskan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya. Tidak mengapa kita ulang kembali, meskipun sudah kita bahas di pembahasan bergerak turun sujud, ya. Jadi ingat kembali mengenai tempat-tempat mengangkat kedua tangan itu yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Umar muttafaqun alaih, itu tadi saat takbiratul ihram, saat ya hendak ruku dan saat i'tidal, tiga. Kemudian riwayat Al-Bukhari menambahkan satu, saat berdiri dari tasyahud awal. Nah, kemudian Ibnu Umar mengakhiri keterangannya dia mengatakan wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam tidak melakukan itu pada saat sujud. Tidak mengangkat kedua tangannya pada saat sujud. Wa fi riwayah, dan pada salah satu riwayat wa la yaf'alu dhalika, walaya kalu dalika, dan Nabi alaihissalam tidak melakukan itu, ini mengangkat kedua tangannya, hina yasjudu ketika sujud, walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud, walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak pula melakukan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit dari sujud. Begitu pula hadis Abu Humaid As-Sa'ili yang mempraktekkan sifat salat Nabi SAW di tengah 10 sahabat yang lainnya, dan mereka semua membenarkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setinggi bahu di tiga tempat tersebut, saat takbiratul ihram, saat hendak ruku dan saat i'tidal. Dan Abu Humaid As-Sa'ili tidak menyebutkan hal itu, yaitu mengangkat kedua tangan ketika telah bangkit dari sujud. Jadi dia memaparkan tata cara sholat Nabi SAW dari awal sampai tasyahud, Dia menjelaskan saat takbirat ihram mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Saat hendak ruku mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Saat i'tidal mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Saat sujud, Abu Humayn tidak menyebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya. Saat bangkit dari sujud untuk duduk, Abu Humayn tidak menyebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya. Dan seterusnya. Nah, dan tadi sudah diingatkan bahwa riwayat yang menjadi pegangan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang disyariatkan mengangkat kedua tangan di momen-momen itu, ya, termasuk ketika bangkit untuk duduk, yakni ketika sudah duduk antara dua sujud. Nah, setelah bangkit, kadang-kadang mengangkat kedua tangan berpegang dengan riwayat tadi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya pada setiap kali menurunkan kepala dan mengangkat kepala. Dan tadi sudah dijelaskan dari Ibnu Qayyim bahwa itu keliru, riwayat yang keliru. Riwayat yang benar, Nabi bertakbir pada setiap gerakan menurunkan kepala dan mengangkat kepala. Bertakbir, bukan mengangkat kedua tangan. Baik, selesai ya. Jadi bertakbir saja, Allahu Akbar, duduk tanpa mengangkat tangan. Nah, kemudian sekarang tata cara duduknya bagaimana? Tata cara duduk antara dua sujud bagaimana? Nah, tata cara atau sifat duduk yang disepakati oleh ulama adalah iftirash. Ini yang disebutkan oleh Sa'di di Matan. Nah, ini yang disebutkan di Matan oleh Sa'di rahimahullah. Wa yajlisu 'ala rijlihi yusra wa yansibu al-yumna. Duduk di atas telapak kaki kirinya, yakni beralaskan telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini yang disebut iftirash. Wa huwa al-iftirash. Ini disepakati oleh ulama tata cara duduk ini. Iftirash namanya. Nah, yaitu duduk dengan beralaskan telapak kaki kiri yang dilipat melintang di bawah kedua pantat. Jadi duduk di atasnya. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan di samping kanan. Tata cara ini ada beberapa di antara antum yang masih tidak mengamalkannya, artinya mungkin belum belajar, belum tahu iftirash. Ketika dulu antara dua sujud atau tasyahud awal dan perhatikan enggak, tidak iftirash. Nah, salatnya sah karena ini tata cara sifatnya mustahab, tidak wajib. Bukan rukun dan juga tidak wajib. Tapi tidak sempurna salatnya. Artinya pahalanya kurang karena tidak naam melaksanakan secara mustahab. Duduk antara dua sujud, tasyahud awal, ya, duduk jalsa istiroha, istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua dan sebelum bangkit ke rakaat keempat, semuanya begitu. Nah, kenapa tata cara ini disepakati oleh ulama? Karena telah datang hadis-hadis yang sahih yang memastikan penetapan tata cara ini. Ibn Uhaymin menegaskan dalam As-Sahhul Mumti', ana menukil kesepakatan ulama tentang tata cara ini dari Ibn Uhaymin dalam As-Sahhul Mumti'. Beliau mengatakan bahwa tata cara ini muttafaqun alaih, disepakati bersama oleh ulama. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa tata cara ini yang masyhur. Nah, ini sebenarnya ada isyarat ini. Isyarat ada satu tata cara yang diperdebatkan sengit oleh ulama, kita akan pelajari nanti, yang disebut ik'a, yang roji kadang-kadang diamalkan, tapi hanya di duduk antara dua sujud, tidak bisa diamalkan di tempat yang lain, tidak boleh saat tasyahud, tidak boleh saat jalsa istiroha, hanya duduk antara dua sujud saja. Itu pun diperdebatkan. Namun ada hadis, ya, dan asar yang menunjukkan itu bisa diamalkan, disyaratkan diamalkan kadang-kadang. Namanya ik'a. Nah, yang disepakati ini hadis-hadisnya jelas dan kata Nawawi yang masyhur, ini yang selalu diamalkan. Kadang-kadang mengamalkan yang namanya ikra itu, ya. Tapi amalkan di duduk antara dua sujud. Nah, anda mumpung ingin mentambi. Terkadang anda melihat ada sebagian yang melakukan ikra bukan di duduk antara dua sujud, tetapi ketika duduk istirahat, ketika mau bangkit ke rakaat kedua, bahkan ada yang duduk tasyahud awan dengan ikra, luar biasa. Nah, yakni bikin tata cara salat sendiri, teman-teman. Nah, ikra ini hanya di duduk antara dua sujud, itu pun diperdebatkan. Kita akan kalian dengar nanti perdebatannya sengit sekali. Nah, jadi jangan sembarangan, ya. Memang harus pakai ilmu jika beramal. Baik, baik. Sekarang hadis-hadis yang menetapkan iftirash ini, salah satunya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Tadi sudah disinggung hadis Abu Humaid As-Sa'idi mempraktekkan tata cara sholat Nabi SAW di tengah-tengah 10 sahabat lainnya dan semuanya membenarkan, tidak ada yang menyanggah. Ya, artinya memang itu benar. Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan tata cara duduk Nabi antara dua sujud, ya, dengan lafaz hadisnya. Kata Abu Humaid, "Tsumma sana rijlahu al-yusra." Tsumma kemudian sana yakni melipat. Sana melipat rijlahul yusra, telapak kaki kirinya. Waqa'ada itu sama dengan jalasa. Alaiha, dan duduk di atasnya. Waqa'ada alaiha, dan duduk di atasnya. Di atas telapak kaki kirinya yang dilipat itu tadi. Yang kalian sudah lihat prakteknya. Ya. Wa'tadala, dan menegakkan punggungnya. Wa'tadala, menegakkan punggungnya. Hatta yarji'a kullu azmin fi maudi'ihi. Hatta yarji'a, sampai kembali kullu azmin, setiap tulang belulang, seluruh tulang belulang, fi maudi'i, ke posisinya masing-masing. Nah, kembali tegak duduk begini. Tumakninah. Ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain. Kitab khusus hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan. Dan Al-Baihaqi. Nah, hadisnya sahih. Dinas sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi hadis ini memang khusus tata cara duduk iftirash Nabi ketika duduk antara dua sujud. Nah, tetapi di riwayat ini kalian perhatikan, yang diceritakan hanya apa? Yang diriwayatkan hanya apa? Sifat kaki kiri, telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan tidak disinggung, kan? Nah, jadi kita butuh pelengkap riwayat yang lain. Dua hadis lainnya menetapkan tata cara duduk iftirash yang meliputi, mencakup duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Nah, dua hadis lainnya maknanya meliputi duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Yaitu hadis Ibnu Umar. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Al-Bukhari. Lafadznya, innama sunnatus salati innama sunnatus salati, hanyalah sesungguhnya sunnah salat, yakni maksudnya sunnahnya Rasul tentunya. Kalau sahabat mengatakan sunnah, itu sunnah, tidak ada yang lain yang dimaksud sunnah Rasul, ajaran Rasul. Rasulullah salat. Innama sunnatus salat, hanyalah sesungguhnya sunnah salat. Antansiba rijlakal yumna. Antansiba rijlakal yumna. Engkau menegakkan telapak kaki kananmu. Nah, ini dia penjelasan telapak kaki kanan ada. Antansiba rijlakal yumna, engkau menegakkan telapak kaki kananmu. Wa tathniyal yusra, dan engkau melipat telapak kaki kiri untuk dijadikan alas diduduki. Patahnya al-yusra. Lebih lengkap lagi riwayat An-Nasa'i. Itu tadi riwayat Al-Bukhari. Ada riwayat An-Nasa'i lebih lengkap karena juga menyifatkan tentang jari jemari kaki kanan menghadap ke kiblat. Ya. Lafadznya min sunnati sholati, termasuk dari sunnah sholat, antansiba, engkau menegakkan al-qadam al-yumna, telapak kaki al-yumna kanan, wastiqbaluhu bi asadi'iha al-qiblah, wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah, dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Jadi ditekuk seperti tadi, jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Wal julusu 'ala al-yusra, dan duduk di atas telapak kaki kiri. Jelas ya? Riwayat An-Nasa ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam kitab Al-Irwa, dalam kitab Aslu Sifatis Salah, kitab Induk Sifat Salah, dan dalam kitab Sifat Salah. Hadith yang kedua, hadith Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim. Hadith Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Muslim. Lafadznya wa kana yafrisu rijlahul yusra, adalah Nabi alaihi salatu wasalam saat duduk dalam salat, yafrisu rijlahul yusra, membentangkan telapak kaki kirinya. Wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Nah, jadi di sini riwayat Aisyah lafadznya yafrish. Dari sini diambil istilah istirash. Yafrish, membentangkan. Nah, riwayat Aisyah ini meskipun dalam Sahih Muslim, tetapi ada cacatnya. Nah, ini sekaligus ya sebagai faedah buat antum bahwa jangan kaget kalau dikatakan dalam Sahih Muslim kok ada cacatnya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Qur'an adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, karena sumber agama kita kan Al-Qur'an, itu mutawatir jelas. Nah, kemudian ya ini tidak ada sama sekali kekeliruan terjaga, nah dijamin. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga dijamin oleh Allah SWT. Dan cuma kitab-kitab yang dikarang itu kan banyak. Nah, di antara kitab-kitab hadis yang dikarang oleh imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, maka yang diakui paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Jika keduanya sepakat mengeluarkan hadis yang sama dan sahabat yang sama, muttafaq alaih namanya. Nah. Jika bersendirian Sahih Bukhari, bersendirian Sahih Muslim. Nah, diterima oleh umat dua kitab ini. Ya. Tetapi ada beberapa hadis-hadis ya yang dikritik. Nah, yang dikritik oleh misalkan Dharqutni atau yang lainnya, imam-imam yang memang kritikus hadis yang ahli di bidangnya. Nah, sekarang salah satunya contoh ini, hadis Aisyah ini dalam Sahih Muslim ini. Nah, dalam Sahih Muslim, tetapi ada cacatnya ya di sanad, dan ini sudah lewat penjelasannya. Tetapi itu bukan cacat yang parah, kelemahannya ringan, jadi bisa dikuatkan. Nah, terkuatkan dengan hadis tadi, hadis sebelumnya ini menguatkan. Nah, bisa difahami ya. Nah, jadi dari dua hadis tadi yang kita dengar, hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Aisyah, ya, kedua hadis ini bukan menjelaskan khusus tentang duduk antara dua sujud, tetapi menjelaskan ketika Nabi duduk dalam sholat. Nah, jadi meliputi ketika duduk antara dua sujud dan ketika tasyahud awal. Nah, jadi ini mustahab pada seluruh gerakan sholat, seperti kata Sa'di di Matan. Iftirash ini mustahab pada seluruh gerakan duduk dalam sholat, yaitu duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Jika berpendapat ya mustahab jalsa istirahah, dan itu yang rajih akan kita pelajari nanti, duduk sejenak, istirahat sejenak ketika hendak bangkit ke rakaat kedua, duduk sejenak istirahat ketika hendak bangkit ke rakaat keempat, maka juga istirahah. Nah, tata cara ini yang digunakan. Beda ketika tasyahud terakhir, yakni tasyahud kedua. Ya. Maka tata caranya adalah yang mustahab adalah tawarruk. Nah, dan sudah disinggung tadi ya, dan kita akan bahas nanti tuntas bahwa pada madhab Hambali semua tasyahud yang tasyahudnya hanya satu, yakni tasyahud awal, meskipun itu akhir salat seperti salat subuh ya, salat sunnah dua rakaat tasyahudnya cuma satu, itu tasyahud awal hanya, yakni satu tasyahud, semuanya iftirash. Jadi tawarruk hanya ketika tasyahudnya dua. Ada tasyahud akhir namanya. Ini ada tasyahud pertama dan ada tasyahud kedua, tasyahud akhir. Baru tawarruk. Nanti lebih lengkap dengan dalilnya insyaallah kita akan bahas nanti. Nah, yang penting sekarang kita tahu bahwa duduk antara dua sujud iftirash, duduk tasyahud awal iftirash. Nah, yang saya istirahat juga iftirash. Nah, tasyahud terakhir baru tawarruk. Adapun sifat duduk yang kami syaratkan tadi, yang diperdebatkan sengit oleh ulama, disebut ik'a. Nah, ini. Tapi insya Allah kita bahas besok, karena waktu sudah berakhir. Nah, yaitu duduk di atas tumit, ya, dengan menegakkan kedua telapak kaki dengan jari jemari yang menghadap ke kiblat, kemudian duduk di atas kedua tumit. Nah, dan diperdebatkan, dan sekali lagi saya ingatkan ya, kesalahan sebagian orang yang mengamalkan ik'a pada jalsa istirahah ketika hendak bangkit ke rakaat kedua misalkan, atau mengamalkannya saat tasyahud awal, padahal itu hanya disyariatkan pada duduk antara dua sujud, itu pun kadang-kadang saja. Nah, akan kita belajar itu tuntas nanti insyaallah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wal muadzin subhanallahi wa bihamdika la syadallah ila tasawwur ilaika.